Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني وأخواتي في الله أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الأحباء para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat dan rahmat tersebut kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian Darsul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha, yaitu pelajaran atau pembelajaran bahasa Arab. Buku pegangan kita adalah jilid yang ketiga pelajaran pada malam hari ini, Al-Mujallad Al-Thalis atau Al-Juz Al-Thalis dari kitab Darsul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha, yang dikeluarkan oleh Jami'ah Al-Islamiyah Bil Madinatul Munawwarah. Kita sudah sampai kepada pelajaran Ad-Darsus Salis, pelajaran yang ketiga. Dan ini sudah kita baca, qara'nahu fil usbu'il madhi, kita sudah baca pada minggu atau pekan yang lalu. Dan wa tarjamnaha, dan kita sudah terjemahkan kemarin terakhir, kalau tidak salah, membahas tentang sa'ah ya Ustaz di sana ya. Nah, masalah jam. Untuk mengingat kembali, mungkin ada yang belum paham tentang as-sa'ah ini, yaitu penggunaan atau bertanya tentang jam itu, jam berapa sekarang. Nah, sebagaimana saya ungkapkan pada pertemuan yang lalu, di sini memakai al-adad at-tartibi, al-adad at-tartibi yaitu bilangan tingkatan. Jadi bukan dipakai bilangan biasa 1 2 3, tapi pakai bilangan tingkatan. Nah, ke 1, ke 2, ke 3 itu bilangan tingkatan. Tentu dalam terjemahan dalam bahasa kita, kita enggak pakai itu. Justru apa? Yang kita pakai adalah bilangan biasa kan? Jam berapa? Jam 1, jam 2, jam 3. Nah, itu dalam terjemahan bahasa kita, karena begitulah bahasa kita. Sedangkan dalam bahasa Arab tidak demikian. Yang dipakai adalah bilangan tingkatan. Ya, umpamanya lantai keberapa? Lantai yang pertama, lantai kedua, lantai ketiga, lantai keempat. Nah, itu katakan bilangan tingkatan. Juga dipakai bahasa kita apa? Lantai berapa? Lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan seterusnya kan? Itu namanya bilangan biasa. Nah, kalau untuk as-sa'ah jam, termasuk at-tabaq atau tingkatan, lantai berapa, itu dipakai al-adad at-tartibi. Bilangan apa? Bilangan tingkatan. Baik, kita ulang lagi. Kita ulang lagi masalah jam ini. يبدو هذا لا يظهر بعدها في قلم أحسوان نعم كم الساعة الآن جم رابا سكران pertanyaannya Kamis saatul an, jam berapa sekarang? Jawabnya adalah as-sa'atul an atau al-an as-sa'ah, boleh dibuang, boleh diakhirkan, boleh di awal kata ini zarafnya. Jawabnya al-an as-sa'ah. Nah. Baik, syukran. Baik, kita gambar aja jamnya. هذا اثنى عشر 12 هذا واضح يقول هذا قلم كذلك ليس يوجد يا اخوان احسن من هذا طيب هنا واحد هذا اثنان بعدين أربعة خمسة هنا كم سبعة ثمانية هنا عشرة أحد عشر طيب الآن إبرة صغيرة هذا الساعة كم الآن الساعة الواحدة نعم الساعة الواحدة تماما ini berarti kalau jarum panjangnya pas jam 12 berarti apa تماما tepat jam 1 tepat nah. Kalau kita geser jamnya jarumnya agak bengkok. Baik, jam berapa ini? Kami sa'atul an? As-sa'atul wahidah illa khamsa daqa'ik. Naam, as-sa'atul wahidah illa khamsa daqa'ik. Nah, kemarin saya katakan bahwa nah, kalau jarum panjangnya belum melewati jam 12, itu berarti apa? Illa. Kurang. Bahasa Arabnya adalah illa. Okay, apa? Illa. Nah. Illa. Nah. Ketika jarum panjangnya lewat jam 12, berarti apa? Wa. Wow. Pakai wa. Berarti apa? Lewat. Nah. Ini istilah sudah baku. Gak bisa diganti. Nah. Wa. Berarti apa ini? Kami sa'atul an. As-sa'atul an. Al-an as-sa'ah al-wahida wa ashru daqa'iq. Wa ashru daqa'iq. As-sa'atul wahida wa ashru daqa'iq. Nah, ada di sini perlu dijelaskan kaidah tentang illa dan wa. Illa kurang. Baik, na'ud ila huna. As-sa'ah al-wahida illa khams daqa'ik. Naqul hadha as-sa'ah al-an as-sa'ah al-ana as-sa'ah al-wahida. Nah. الآن الساعة الواحدة إلا إلا إيه؟ خمس دقائق. نعم خمسة دقائق. طيب سؤال pertanyaannya, kenapa pakai khamsa satu? Tsumma atsani, kenapa dia mansub khamsa, kenapa enggak pakai khamsata? Nah ini terkait kaidah. Limadha la naqul illa khamsata daqa'iq? Khamsata pakai apa? Ha? Ta marbutah, sah? Nah, kenapa enggak pakai khamsata ta marbuta? Mal jawab? Li anna mafduluhu mudzakkar muannas. Li anna al ma'dud, hadha ma'dud muannas ba'da adad ma'dud aw isma tamyiz. Muannas daqa'iq jama' min daqiqah. Daqiqah mu'annas atau mudhakar? Mu'annas. Kalau dia mu'annas, adatnya mesti mudhakar. Adat min salasa hatta ashrah. Itu diingat. Angka 3 sampai 10, adatnya harus tanakud, bertolak belakang. Ini kembali pelajaran atak mujal al-thani saja. Pelajaran ke? Jilid kedua ya. Nah, diulang kembali ini. Ingatkan kembali. Harus tanakud, berlawanan. Hadza muannas, kalau gitu adatnya mudzakkar. Naqul khamsa laysa khamsata, khamsata hadza khata. Hadza awalan. Wa thaniyan, limadha khamsa wa laysa khamsu? Hadza huwa. Li anna ba'da illa mabni lin nasbi. Limadha khamsa wa laysa khamsu? Li anna kalam ini kalam qabla illa. Aina kalam qabla illa? Ini. Al-ana as-sa'atul wahidatu. Al-ana as-sa'atul wahidatu. Ini kalam apa? Disebut illa? Hadha kalam qabla illa. Kalam tam. Kalam tam. Musbat. Kalam tam. Musbat. Bukan kalam naqis. Kalam tam musbat. Sekarang jam 1. Sempurna enggak itu sekarang jam 1? Sempurna. Sempurna. Nah, kalau dia kalam tam musbat, maka mustasnanya mesti wajib mansub. Wujubun nasbi, wajib mansub. Misal akhar, ja'at thullabu. Telah datang siswa. Ja'at thullabu. Hadha kalam tam sempurna? Sempurna. Baik. Na'ti illa. Illa Zaidan atau Zaidan? Zaidan. Zaidan. Wujubun nasab. Wajib mansub. Kenapa? Karena kalam sebelum illa ini kalam tam musbat. Kalam tam musbat. Yang dikatakan tam kena ada mustasna minhunya, yaitu tulab disebutkan mustasna minhu. Kena Zaid bagian daripada tulab. Khamsa daqaiq bagian daripada sa'ah. Jam. Kan jam itu terdiri apa? Terdiri dari menit. Menit, sah? So? Iya. Nah, hadha kalam tam. Kalau gitu apa? Mustasnanya wajib mansub. Nah, ini perlu ulang kembali. Lihat jilid yang kedua. Masalah istisna bi'illah. Istisna bi'illah, kalau kalamnya tam musbat, maka mustasna yaitu setelah illa wujubun nasab, wajib nasab. Oleh karena itu di sini apa? Khamsa, bukan khamsu. Khamsa daqaiq. Kalau sudah illa, ini masalah jam, illa kurang, semuanya mansub. Al-an as-sa'atul wahidatu illa khamsa daqaiq. Al-an as-sa'atul wahidatu illa ashra. Di sini illa ashra daqaiq. Illa ashra daqa'iq. Kalau di sini jam panjang jam 9 illa rub'an. Naam, al-an as-sa'atul wahida illa rub'an. Rub'an mansub. Enggak bisa rub'un. Illa rub'an. atau pakai menit? 15 menit. Nah. 15 daqiqatan. Ingat? Masih ingat tamyiz 11 sampai 99 mufrad mansub. Mufrad mansub. 11 sampai 99 mufrad mansub. Itu diingat, jangan lupa itu. Nah, 15 masuk daripada 11 sampai 9 15. Kurang 15 menit. Bagaimana? As-sa'atul wahida illa 15 daqiqatan. Daqiqatan. Mesti 5. Karena kalau bilangan apa? Kalau bilangan adat murakkab, adat murakkab itu adat apa? Belasan, yang dilihat adalah juz awalnya. Bagian yang pertama harus bertolak belakang dengan apa? Dengan ma'dud. Bagian pertama harus bertolak belakang dengan ma'dud. Jadi 15. Khamsanya 15 daqiqatan. Puluhan juga bertolak belakang, 10 daqiqatan. Nah, kalau jalan panjangnya ke angka 8, tabanakun. Al-an as-sa'atul wahida illa thulusan. Illa thulusan. Au illa 20 daqiqatan. 20, boleh saya 20, ha? Entabih, illa 20. Limadha mansub? Illa 20 daqiqatan. Paham tuhum? Baik, kalau jarum panjangnya sampai ke jam 7. Jam 1 kurang berapa nih? Kurang 25 menit. Bagaimana kul? Illa as-sa'atul wahidah illa 25. Illa ay? Khamsan wa ishrina daqiqatan. Paham tuhum? Khamsan. Tadi kan ruba'an, illa ruba'an. Khamsan wa ishrina. Perlu dipertulis? Baik. Kita taruh di sini. Kita ubah. Lewat kurang 25 menit. Nah. Illa khamsan. Nah, mansub. Wa ishrin. Kenapa enggak ishrun? Ini ma'tuf. Ini adat ma'tuf ini. Adat ma'tuf. Ishrin. Ishrin ma'tuf pada khamsan. Mansub, dia mansub. Mansub bilya. Ishrina, ini mansub bilya. Limadha? Li'annahu. Ishrin, ishrin. Ini ishrina, mansub bilya, li'annahu mulhaq bi jam'il mudhakkar salim. Mulhaq bi jam'il mudhakkar salim. Artinya apa arti mulhaq? Disamakan dengan jama' mudhakkar salim. Tapi dia bukan jama' mudhakkar salim hakiki. Kenapa? Laisa lahu mufrad. Dia enggak punya mufrad. Tidak punya mufradnya. Ishrun bukan asalnya ashra, enggak. Ashra itu adat tersendiri. 10 adat tersendiri. Ishrun adat tersendiri. Jadi ishrun bukan mufradnya ashra. Enggak. Ishrin. Ini laisa lahu mufrad. Enggak ada mufradnya. Maka dikatakan mulhaq bi jam'il mudhakkar salim. Baik, hadha mansub bil ya ma tu wala hunak. 25 ada daqiqatan. Hakada daqiqatan. Nah, kalau ke sini angka 6. Jam berapa itu? Sa'atul wahidah wa nisf. Tadi kan kurang ya. Kurang, kita cerita kurang ini. Jam 1 kurang 30 menit. Berarti jam 12, jam 12.30. Bagaimana nyebutnya? As-sa'atu al-an as-sa'atul as-thaniyata asyarata illa, laisa illa, wa nisfu. Iya. Baik, tadi kembali kepada iya. Ini kurang. Perhatikan jarum panjangnya apa? Sebelum angkanya. Nah, ini lewat. Kelas kita hapus ini. Selesai, kurang. Nah, ماذا قلنا الآن الساعة كم الساعة الواحدة الآن الساعة الواحدة و berapa itu pakai wow lewat و ah و ايه و وعشر وعشر عشر. بكن وعشرة وعشر دقائق. دقائق. كنابة وعشر ضمة. عطف. معطوف. Yeah. صحيح. ومعطوف kepada الواحدة. الآن الساعة الواحدة وعشر دقائق. معطوف kesana. Marfu, maka dia marfu. Nah, demikian juga berarti semuanya marfu. Kalau sudah lewat, berarti marfu semuanya. Lewat ini? Berapa nih? Rubu'. War? Rubu'. War rubu'. Naam. War rubu'. War? War rubu'. Terus ini ada berapa? As-sa'atu al-wahida wa wa-thuluthu. Wa-thuluthu. Au wa-ishrun. Kalau pakai angka. Ishrun. Daqiqatan. Hakadha. Demikian wa khamsun hunak lewat 25 menit. Khamsun wa 20. Khamsun. Kaif? Wa khamsun wa 20. Wa 20. Daqiqah. Paham tom? Kalau sudah ke sini berarti ba as-sa'atu wahidah wan nus wan nisfu. Kalau sudah jam sini, berarti jam berapa ini? Nis. As-sa'atul wahida wan nis. Wan nis. Wan nis. 1.30. 1.30 berarti 1.30. Hakadha. Paham tum? Nah, ini marfu, sini mansub karena dia ma'tuf. Kalau ini apa? Mustatsna. Wajib nasab. Paham tum? Insyaallah. Baik. Kalau enggak paham silakan buka di pelajaran jilid kedua tentang illa. Kalau enggak paham juga beli jam Arab ya. Baik. Gimana ada baiknya bagaimana surat Ihsan ini? Ini sudah kita baca ini. Apakah perlu dibaca lagi? Minta mereka baca lagi ini. Baru nanti kita lanjutkan dengan apa? Tadribat ya, tamarin latihan. Karena terkait dengan isti'abu al-maudu, isti'abu al-maudu, penguasaan maudu, alangkah baiknya kita baca kembali. Baik, nufad ila Sarihsan, fadal Sarihsan. Baik, penyengah dan pemirsa TV Roja, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif secara langsung. Silakan Anda bisa menghubungi kami untuk membaca nas yang terdapat di Darsul Thalis pelajaran ketiga, halaman 28. Baik, silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah, dengan Ummu Fatimah. Naam, di buka. Ayo, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Tafadhali ya Ummu Fatimah. Tayyib. Ad-darsu salisu. Lima ta'akhartum ya ikhwanu? Li'anna al-mat'ama futiha al-yawma muta'akhiran. Mata futiha? Futiha as-sa'ata as-sadisata. Wa mata yuftahu kulla yawmin? yuftahu sa'ata sadisata illa ruba'an. Ijlisu waftahul kitaba. Aina kitabuka ya Idris? Suriqa kitabi ya Ustaz. Suriqa kitabuka? Mata wa aina? Suriqa al-barihata min ghurfati wa ana ghaibun anha. Wa suriqat ma'ahu asya'u ukhur. Sa'ati wa hizai wa mu'azzamu malabisi. Awadakallahu minha. Uridul ana an as'alukum as'ilatan. An? A'idi. Uridul ana? Uridul ana an as'alakum as'ilatan fima darastum ams. Fi ayyi syahrin wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wulida sallallahu alaihi wasallam fi syahri rabi'in. Nah ini Ustaz yang Anda tanya, kalau disambung gimana Ustaz? Rabi'il awal. Rabi'il awal. Iya, biasa aja dibaca Rabi'il awal. Ya karena enggak berlaku yang seperti baca Al-Qur'an ya. Nah Ustaz, wulida sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabi'il awal. Wa fi ayyi sanatin wulida sallallahu alaihi wasallam ya Jabir? Ma adri. Alam tadrusu hadza? Bala darasnahu walakinnani nasit. Man ya'rifu hadza? Wulida sallallahu alaihi wasallam aman sab'ina wa khamsimi'atin lil milad. Hadza sahih. Fi ayyi 'amin wulidta anta ya Idris? Baik, yakfi. Barakallahu fik ya. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ummu Fatimah. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Fatimah. Masih di 0218236543. Baik, halo. Ya, silakan. Halo. Kami sampaikan bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan bahasa Arab jilid ketiga di halaman 28. Silakan, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung. Anda bisa membaca hiwar yang terdapat di pelajaran ketiga. Dilanjutkan dari pembacaan Ummu Fatimah tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ihsan. Barakallahu fiik. Silakan dari Ummu Ihsan. Naam. Ulitu amah khamsatin wasama. A'idi, a'idi marasaniya. Ikhlaskannya Ummu. Naam. Ulitu ama khamsatin wasamanina wasalati mi'atin wa alfi wa alfin lil lil hijrati. Naam. Wa fi ayyi amin ulitta anta ya Ahmad? Ulitu ama sab'atin wa sittina wa tismi'at wa tis'imi'atin wa alfin lil miladi. Aina ulita ya Ahmad? Ulitu fi Pakistan. Anta izan Pakistani? Isma'u ya ikhwan, ashrahul ana qa'idatan nahwiyatan muhimmah. Al-fi'lu imma mabniyun lil ma'lum wa imma mabniyun lil majhul. Ammal mabniyun lil ma'lumi famithlu qatala yaqtulu. Wa ammal mabniyun lil majhuli famithlu kutila yuqtalu. Yuhzaful fi'lu yuhzaful fa'ilu ma'al fi'li mabniyi lil majhul wa yuhallul maf'ulu bihi mahallahu wa yusamma na'ibal fa'il wa huwa marfu'un naqul qatalal jundiyu jasusa kutilal jasusa jasusu. Yasma'un nasul adhana biwuduh yusma'ul adhanu biwuduh. Ya Muawiyah ibnil fi'la fi hadhil jumlatil lil majhul. Khalaqallahu al-insana min tin. Khuliqal insanu min tin. Al-insanu huna naibul fa'il. Naam, yakfik. Barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ummu Ihsan. di kerangan. Kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Silakan. Di belakang Ihsan lanjutkan di hiwar berikutnya. Halo. Baik. Kami akan kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali ya Umm Fawaz. Baik. Naam. Silakan. Hati misalan akhara lil fi'lil mabniyi lil majhul ya Idris. Qutila Umar radhiyallahu anhu wa huwa yusalli bin nasi fil masjidin nabawiyyi. Ya Ahmad, hati misalan akhar ala an yakuna al fi'lu fihi mudari'an. Yunqatalu alafun minan nasi fil hurubi. Ya Jabir, hati misalan akhar ala an yakuna naibul fa'ili fihi mu'annasan. Tuqra'u suratul fatihati fi kulli rak'atin. Ya Hasan, atas tati'u an tadkura ayatan fiha fi'lun mabniyun lil majhul. Naam, astati'u bi'aunillah. Qala ta'ala, walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun. Ahsanta ya Hasan. Ayumkinuka an tadhkura hadithan nabawiyan yahwi fi'lan mabniyan lil majhul ya Zubair? Yumkinuni insyaallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yulqul mu'min min juhrin wahidin marratain. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Masya Allah. Intahal waktu ya Ustaz. Aranna al-jaras. La yisma'u sawtul jaras fi faslina hadha. Mundu mata? Mundu usbu'ain au akhtar. Masya Allah. Barakallah fiik. Aziz barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Qira'ah. Nah, Fawaz. Hadihi ya. Qira'ah. Ini bacaannya yang sudah kita baca pelajaran yang lalu. Nah, kita lanjutkan kepada tamarin, kita masuk pada tamarin ya. Maka dipersilakan kepada para pemirsa dan para pendengar Radio Raja untuk sering membaca nas-nas ini supaya bacaannya lebih lancar. Karena tidak mungkin kita memberikan kesempatan seluas-luasnya dengan apa? Karena itu butuh waktu ya. Iya, butuh waktu karena waktu juga terbatas. Nah, ini kembali kepada kita semuanya, berpulang kepada antum sekalian. Dengan kita sering membaca, mengulang-ulang, akan baca itu lebih akan lancar insyaallah. Sebagaimana beberapa pendengar ikut serta membaca tilawah, alhamdulillah secara umum bacaannya cukup bagus. Baik, tamarin, tamarinu. Baik, واحد منكم يجيب. Soal awal. Iqra. Tafadhal. Naam. الأول لما تأخر الطلاب أجب عن اقرأ سؤال أجب عن الأسئلة الآتية نعم الأول لما تأخر الطلاب لأن المطعم فتح المتأخر متأخرا أنا أسأل ما موقع متأخرا ما موقع رب متأخر؟ متأخرا. ها؟ هذا درستم هذا؟ حال. نعم. حال. لأن المطعم فتح اليوم متأخرا. حال. أين صاحب الحال؟ أين صاحب الحال؟ مطعم. مطعم. ضمير مستتر. تقدير هو في فتحة. Dhamir mustatir. Sahibul halnya ada dhamir mustatir. Takdin huwa. Huwa itu kembali pada mat'am. Baik, ahsan. Barakallah. Baik, nutil fursal mustami'in. Baik, ahsan. Pendengar dan pemirsa TV Roja, kita berikan kesempatan berikutnya ya kepada Anda di line telepon 0218236543. Silakan. Nomor yang kedua dan selanjutnya. Fadhal. Halo. Baik, kami berikan kesempatan kembali di latihan yang pertama dari pelajaran ketiga kita di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Umm Abdillah di Solo. Baik, ahlan Umm Abdillah, silakan. نعم تفضل يا أم عبد الله. الآن رقم ثاني. نعم رقم ثاني. نعم. في أي ساعة يفتح المطعم كل يوم؟ يفتح المطعم يفتح المطعم في أي ساعة يفتح المطعم كل يوم؟ مطعم ما ما مطعم. نعم. في أي ساعة يفتح المطعم كل يوم؟ نعم. ومتى فتح اليوم؟ يفتح المطعم في ساعة ساتي في الساعة السادسة في الساعة السادسة تماما في ساعة السادسة تم ومتى لا لا تماما ini jam 6 tepat ini فتح الساعة جام 6 tepat فتح الساعة يفتح المطعم كل يوم إلا ربعان نعم في الساعة السادسة إلا ربعان. نعم ini juga perlu diketahui kalau kita pakai fi berarti sadisahnya majrur dengan fi في الساعة السادسة tapi kalau tanpa fi maka dia mansub ya, karena dia dharaf jadinya الساعة السادسة يفتح المطعم كل يوم الساعة السادسة إلا ربعان. ربعannya tidak berubah ya. Nah. Walaupun pakai fi في الساعة السادسة إلا ربعان. ربعannya tidak berubah. Nah. ومتى فتح اليوم؟ فتح اليوم. الساعة السادسة إلا ربعان. صحيح ini إلا ربعان وما ف ومتى فتح اليوم فتح يوم الساعة السادسة نعم فتح اليوم الساعة السادسة نعم ما شاء الله أهلا ما شاء الله ممتاز ini طيب بارك الله فيك فيك بارك الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Mu'abdillah. Insyaallah kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543 untuk pertanyaan yang ketiga dari latihan yang pertama. Silakan. Halo. Baik, halo. Ya, kami sampaikan kembali bagi para pendengar yang mungkin ingin baru bergabung bersama kami dalam pelajaran bahasa Arab jilid ketiga. Kita sudah masuk ke latihan yang pertama nomor ketiga. Silakan di 0218236543 kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ridwan di Kalimantan. Ahlan Ridwan. Ridwan. Fadhal. Ana uridu mubasharan atakhalam al-ustadz kadzalik mumarasah. طيب تفضل يا تفضل يا اخ رضوان اهلا وسهلا كيف حالكم؟ الحمد لله انا بخير. Mas muka Ustaz, Mas Ami itu Qoblahu. Akukum fillah Mas'ud Mahmud. Mahmud, ana Mas'ud, Mas'ud Mahmud. Oh, Mahmud. Naam. Ana ta'lamtu lughata Arabia jadidan wa al'an ba'da'an Sami itu adarasa lughata Arabia ana uridu mubahara mumarasa kadzalik. Jayyid, jayyid, alhamdulillah, barakallahu fik. Hadha ma sha Allah. Al'an tatahaddath bil Arabia. Aina ta'lamtu al-Arabia? تعلمت العربية في حجاوي في جاوة نعم في جاوة ليس جاوي في جاوة نعم هذا اسم البلد او اسم الاماكن لا تغير قبروبا جاوة جاوة سومترا سومترا كلمانتن كلمانتن هكذا شكرا لك نعم وإياك طيب تفضل يا أخ رضوان عندك الكتاب يا أخ رضوان وكيف نحن نستطيع أن نتكلم اللغة العربية بطلاقة كذلك استاذ ما شاء الله ليس هناك طريقة إلا تتحدث مباشرة نعم لو أن تتدرب سكن في هذا المكان ما في ضيع الله أن تكلم لغة عربية. خلاص تكلم بنفسك. نعم. على كل ماذا تقرأ الكتب ها؟ تقرأ الكتاب كثيرا. وتسمع إذا كان هناك أشرطة هنا بالعربية تسمع الأشرطة هنا. نعم. وأنا كهل ماذا تقرأ يعني كثيرا وحاول أن تتحدثني. وأنا أريد أن أزورك في أن أزورك أستاذ. أين سكنت أستاذ؟ ماشي أهلا وسهلا أنا في جاكرتا. في جاكرتا. نعم. العنوان وفي آخر إن شاء الله. نعم إن شاء الله في الأخير إن شاء الله. في الأخير إن شاء الله نخبرهم. وأن يمكن تجيب آخر دوان. نعم نعم. طيب عندك الكتاب؟ ما عندي كتاب. طيب انظر في الشاشة. فنظهر فضلي أخذاني. نعم خلاص أستاذ. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هو يريد أن يتكلمني بالعربية. نعم. جزاك الله خير أخي رضوان أتاس أكتفنيا dan سبحان الله semoga Allah memberikan kemudahan bagi antum dan kita semua mempelajari bahasa Arab. جزاك الله خير بارك الله فيك. Nah, memang iya ini salah satu apa fenomena ketika siswa itu belajar di pesantren, nah, kemudian pulang ke daerahnya, bi'ahnya jelas bukan bi'ah di pesantren. Mungkin pesantren berbahasa Arab, sementara di kampungnya enggak ada bahasa Arab dengan siapa bahasa Arab. Ya. Sahih. Ya ini memang salah satu apa gendala ya, iya untuk bisa mengembangkan bahasa Arab. Ya. Tapi itu tidak menjadi penghalang. Ya, maka saya katakan. Coba senantiasa membaca buku-buku berbahasa Arab itu untuk menjaga bahasa. Ya, kalau bisa dia ada tempat mengajar, baik itu di madrasah dan sejenisnya, tentu sebaiknya mengajar terkait dengan bahasa Arab. Nah. Ya. Ya, pergunakan bahasa Arab dengan mengajarkan murid-murid ya, dengan bahasa Arab yang mudah, yang praktis, itu juga untuk menjaga bahasa. Ya, ini mengajar dengan bahasa itu sangat penting sekali untuk menjaga bahasa. Kalau tidak bahasa itu bisa hilang. Nah, terima dan catatannya. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa TV Roja di 0218236543 masih terkait di tamrin yang pertama. Silakan Anda bisa menjawab nomor berikutnya itu nomor 4 dan 5 atau 6. Silakan. Halo. Baik, bagi Anda yang ingin bertanya silakan Anda juga bisa menyampaikan melalui pesan singkat di 081317776543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, dengan siapa di mana? Ini interaktif langsung. Nah, insyaallah. Ya, tafadhal. Ahlan wa sahlan. Abu Nesa di Palembang. Ahlan wa sahlan. Anda ahlan Rik ya. Kaifa halukum ya Abu Nesa? Khair. Punya kitabnya? Baik, makal kitab? Iya, na'am. Baik, fadal. Tafadal, tira an tujib am la? Iya. Rakam salis ya? Na'am. Na'am. Fi ayy sahrin wulidan nabiyu sallallahu nabi. Wulidan nabiyu, wulidan nabiyu. A'id? Iya. Fi ayy sahrin wulidan nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ulida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasallam. Afwan ya. Wasallam. Fi tashdid. Fi shiddah. Ada tashdidnya. Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ulida Nabi sallallahu. Ulidan. Hada alif lam syamsiyah. Ulidan Nabi. Ulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasallam. Wassalam fi syahrin Rabi'il Awal. Fi syahri Rabi'il Awal. Naam. Baik, rakam 4. Ya, 4. Fi ayyamin wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalam, naam. Naam. Wulida amin wulidan naam wulida amma amma naam amma ya wulida amma bisa amma bidun tashrid enggak pakai tashrid bukan am amma ulida ama khamsatin wa sab'ina wa tis'imi'atin lil milad. Ayat mara saniya. Wulida'ama khamsatin wa sab'ina wa tis'imi'atin lil milad. Yang kemana itu? Yang Nabi, Nabi. Wulidan Nabi. Wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasallam. Amma wasallam. Ama. Ama khamsatin wa sab'in. Mana khamsatin? Kalau khamsat itu Idris yang ditanya itu. Idris. Oh iya iya. Ai. Afwan Ustaz. Ada satr salis. Satr salis. Baris ketiga min al-fawq dari atas. Fi ayyi shahrin wulida an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. La la, fi ayyi 'amin, fi ayyi 'amin wulida an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wulida an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi shahri Rabi'il Awal. Khalas, hadha raqam 3, al-an raqam 4. في أي عام ولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد النبي. لا أعرف هذا. يوجد هذا صفحة التاسع والعشرون. على من 29. جوابنيا baris yang ketiga. Satr salis من الفوق إلى الأتس. Makal kitab, ha? Naam, Ustaz. Ya. Mada qala Idris? Wulidan Nabiyyu. Wulidan Nabiyyu amma sab'ina. Ha. Wa khamsi mi'atin. Wa khamsi mi'atin lil milad. Lil miladi. Naam. Fahimta? Masya Allah. Khair, jayid ini. Barakallah fiqh. Nah, barak, barakallah. Jazakallah khairan. Barakallah fiik. Nah. Nah, ini sedikit terkait kata shalla wa sallam bitasydid. Jadi wasalam, jangan wasalam tapi wasallam. Jadi sallallahu alaihi wasallama. Ini sangat penting sekali. Jadi bacaannya itu kan doa, selawat dan salam itu harus tepat bacaannya ya. Jadi sallallahu alaihi wasallama. Jadi jangan kena cepat lalu berantakan bacaannya, sebutannya. Jadi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, am itu tidak pakai tasydid. Ama. Kalau pakai am maknanya beda. Kalau amun, mana amun umum. Kalau ama tahun sana. Kalau am tanpa alif tasydid paman. Faham tu? Nah, baik, lahza, mungkin saya aktub kelilan. Nah. Nah, ini ama di tahun. Kalau am tasydid ana am umum am amma ya'ummu hadha isim fa'il amun aslu amimun raddun misal radda yaruddu isim fa'il radda yaruddu raddun farra yafirru farrun hadha isim fa'il ini fi'il daripada fa'il apa? Fi'il mudha'af. Mudha'af atau mudha'af. Jadi amma ya'ummu. Amma ya'ummu. Isim fa'ilnya amun. farra yafirru farrun, radda yaruddu raddun. Hadza am. Kalau am tanpa tasydid ini tahun mana sana. Kalau am ini juga tasydid, cuma enggak panjang am. Mirip kan? Kalau am paman. Paman sebelah mana ini? Paman pihak ayah. Kalau paman pihak ibu, khal. Jadi am. Jadi ini am, ini am. Kalau ini am, ama tanpa tasydid. Tahun. Iya. Oh iya. Dan kita berikan kesempatan berikutnya. Ya, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa TV Roja yang lain di 021-823-6543. Silakan. Baik, halo. Iya, halo. Silakan di 021-823-6543. Masih latihan yang pertama. Dan Anda bisa menjawab di nomor yang ke-6 atau dari nomor 5. Silakan, 5, 6, dan selanjutnya. Halo. Baik, kami sampaikan kembali bagi Anda yang mungkin. Nah, ini rakam 5, nomor 5 ini latihan ini. Coba ingat tahun berapa antum lahir ini. Ini yang ditanya adalah antum sendiri. Nah. Fi ayyi 'amin? Fi ayyi 'amin wulidta anta? Wulidta anta. Anta itu taukid, menguatkan. Jadi wulidta anta. Baik. Ya, tahun berapa Anda dilahirkan? Baik, تفضل اخ. Naam. Ajib. Silakan. Al-khamis. Fi ayyi 'amin wulidta anta? Wulidtu 'ama 73 wa 900 wa 1000. Baik. Jangan-jangan antum sebutannya salah antara tulisan dengan baik, tafadhal anta. Taqaddim ila al-imam wa aktub. Hatta arha ini. Tafadhal, aktub. Naam. Antum sendiri menulis. Sudah kelihatan apa yang antum sebut tadi itu. Tafadhal bi anya Allah taala. 1973. Baik, aktub. أعد ولدت نعم ثلاثة مئة ثلاثة ثلاثة ثلاثة وسبعين وتسعمائة وألف. نعم جيد. جيد. ولدت عام 73 وتسعمائة وألف للميلاد. أحسنت. نعم ما شاء الله ممتاز. طيب تفضل أنت يا أخ. نعم متى ولدت أنت؟ تفضل. ولدت عام 90 و تسعين وتسعمائتين وألفين للميلاد. تسعين نعم تسعين تسعين وتسعمائتين وألفين وألفين للميلاد. نعم. يعني 1990. طيب فضل سريحسن. طيب kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa TV Roja di 021-823-6543. Nomor yang berikutnya silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa Umu? Dengan Umu Wafa. Umu Wafa. Baik. Tafadhali. Naam. Rakam 5. Ma zala rakam 5? Mata wulidti? Wulidtu ama sab'atin wa sittina wa tis'mi'atin wa alfin. Lil-milad. Masya Allah. Tahun berapa itu? 1978. Atau balik ya. Apa saja? Apaan? Ulitu ama jadi sit 1978 ya. 1978 ya. Nah, tadi 1977. Satu dulu disebutkan. Sama niatin wa sab'ina wa tismi'atin wa alfin lil milad. Baik, ahsan. Ahsan. Jadi 1978. Masih awal 1967. Tahun 1967. Insyaallah. Baik. Nah, fadhol ya. Iya. Ya. Baik, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam warahmatullah. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa di Feroj yang lain di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Baik. Silakan. Halo. Masih dengan pertanyaan sama masuk? Naam, nafsu soal. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Ubaidillah di Bekasi. Umu Ubaidillah. Baik, tafadhali ya Umu Ubaidillah. Naam. Fi ayyi amin wulidti? Fi ayyi amin wulidti anti? Wulidtu. Baik, ajibi. Ini kan pertanyaannya. Oh, pertanyaannya. Baik, soal. Wulidtu ama tis'atin wa sab'ina wa sab'imi'atin wa alfin lil miladi. Wa sab'imi'atin 700-an. Masyaallah. Tis'atin. Baik, kari warasan. Iya, iya. Ulitu ama tis'atin wa sab'una wa sab'ina wa sab'ina wa tis'umi'atin wa tis'in wa tis'imi'atin. Naam. Wa alfin lil milad. Lil miladi. Afwan Ustaz, anak kesusahan belajar adat Madut. Taib, labas, labas. Iya. Sekarang taib, mata ulida zaujuki. Ulida zauji. Fi ami. Tis'atin ya Ustaz. Tis'atin, kena di mudhaf, yeah. Mudhaf ilaih. Iya, tis'atin. Wa sittina. Wa sab'imi'atin wa alfin lil milad. Lil milad. Masyaallah. Sab'imi'atin. Wa sab'imi'atin wa tis'imi'atin. Iya. 1700 atau 1900? Salah lagi. Tis'imi'ah. Wa tis'imi'atin. Naam. Wa alfin. Wa alfin lil milad. Ahsan. Jadi 900 wa tis'imi'atin. Iya. Masyaallah. Salah ya, benar Ustaz. Hah? Sahih. Salah. Okay. Sahih. Sahih. Tapi soal thalith. Soal akhir. Aina. Tapi laki alaki ibn atau bint? Li salasu salah. Salah satu abna'in wa wahidatun. Wa bintun wahida. Wabintun wahidah. Wabintun wahidatun. Baik, mata wulida ibnuki al-awwal. Ibni al-awwal wulida fi ami fi ami berapa ya? Alfani lil milad. Alfain. Alfaini lil milad. Tahun 2000. Masyaallah. Yes. Barakallahu fiik. Wafik barakallahu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan wa baidillah. Nah, terima kasih masyaallah. Sedikit coba dilihat itu halaman 200 apa hafwan halaman 29. Nah. Atau safat tasi'ah wa 20. Lihat di halaman 29. Perhatikan wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ama sab'in. Ama sab'in bukan sab'un. Kenapa? Limadha sab'in? Karena dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, amanya mudhaf, sab'ina mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya apa? Majrur. Ma ala tujarih ini? Ya, لأنه ملحق بجمع المذكر سليم. Oleh karena itu, selanjutnya ataf adat ma'tuf ini adat ma'tuf wa khamsi. Perhatikan, bukan wa khamsu wa laysa wa khamsa, wa khamsi. Kenapa khamsi? Ma'tuf ala sab'in. Sab'in itu majrur, ya. Sab'in itu majrur, ana tujari al-ya. لأنه ملحق بجمع المذكر سليم. wa khamsi juga ma'tuf ala sab'in majrur. Mi'atin, di mana mi'atin mudhaf ilaih daripada khamsi, khamsi mudhaf, mi'atin mudhaf ilaih. Kita lihat Idris, wulidtu 'ama khamsatin. Unzur 'ama khamsatin, laysa khamsatun wa laysa khamsatan. Limadha? Li'annahu mudhaf ilaih. 'Ama mudhaf, khamsatin mudhafun ilaihi. Kemudian adat ma'tufnya wa thamanin. Perhatikan, kenapa? Kena ma'tuf ala khamsatin. Wa thamanina, laysa thamanun. Wa thamanina majrur ala tujarihi al-ya, li'anahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Thumma wa thalathi mi'atin, juga ma'tuf kepada khamsatin. Wa thalathi, makanya majrur. Wa thalathi mi'atin, mi'atinnya mudhaf ilaih. Kemudian wa alfin, juga pakai, perhatikan alfin majrur, limadha? Ma'tuf ala khamsatin. Wa alfin lil hijrati. Hakadha. Fahamtum? Nah. Baik. Nanti fursa lil akhir ini terkait dengan rakam khamsah ini. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih di nomor 5 di 0218236543 untuk membiasakan dan juga memudahkan kita mengucapkan adat dan ma'dud atau bilangan tertibi terkait dengan bilangan tahun. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Bapak silakan. Amron. Bapak Amron dari Lampung. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Iya, ini Pak, mohon maaf Pak ya kalau ini di luar tema. Dalam bahasa Arab Pak ya temanya Pak, pembahasannya. Masih terkait dengan bahasa Arab. Ini mohon maaf enggak tahu Pak, cuma ini mau tanya. Ini kalau kita dengar pengajian terus setiap hari, setiap saya buka Roja TV, nah, ya kata orang sih nggak ada amalnya, nggak ada ininya kalau kita nggak ngaji. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Baik Bapak, jazakallah khair Pak Amran di Lampung. Barakallah fiik. Iya. Baik. Akhiran masyaallah. Baik, akhir wal. Nah. Kita akan akhirkan Pak ya, untuk jawabannya insyaallah di penghujung kajian nanti akan disampaikan secara ringkas oleh Ustaz Mas'ud. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu bagi pendengar dan pemirsa TV yang ingin ikut berinteraktif terkait dengan pembahasan kita di kesempatan malam ini ya. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhwana al-karim. Naam Ustaz. Kaifa Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Naam, mata wulidta ya akhul karim? Wulidtu ami. Ama, imma an taqul ama aw fi ami. Imma an taqul ama aw fi ami. Ama. Naam. Wulidtu ama khamsatin wa samanina wa tismi'atin wa alfin aqal. Ha? Lil milad. Lil milad. Baik, wa mata wulid? ومتى ولد ابنك الأول لك ابن ما عندي ما عندك ولك زوجة ما أي متى ولد زوجة متى ولدت زوجتك ولدت عام 80 و900 و1000 ما شاء الله بارك الله فيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair akhi. Barakallah fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya masih di 0218236543. Dan seperti biasa bagi Anda yang ingin bertanya via pesan singkat di 0813177765443. Kita angkat kembali via telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifakum? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluka ya Abdul Wahid? Alhamdulillah ana bikhair. Mata wulidta ya Abdul Wahid? Wulidtu 'ama 69 wa 900 wa 1000 lil milad. Masyaallah. Masyaallah. Wa mata wulidat zawjatuk? Zawjati? Aduh, 71 itu. Nasita ulidat ama wahidatin Ustaz ya. Wahidatin wa sab'ina wa tis'imi'atin wa alfin lil milat. Masya Allah. Mumtaz. Mumtaz. Laka ibn? Naam, li ibn. Baik, mata wulid? 2002. Wulida ama naam 2002. Al-Akbar al-Asghar. Ismai Al-Akbar al-Asghar. Ada wala al-awwal aw al-thani? Wala sawar? Al-Thani Ustaz. Al-Thani, al-awwal nasitaha? Al-awwal bint. Naam, bint. Al-bint. Taim, ha, mata wulid bintuk? Binti wulidat ama. Naam. Aduh, nasi itu. Nasi. Iya, yang tahu ibu ya. Umi yang tahu. Nah. Sembilan lapan kalau tak salah. Takriban hakada. Awal ya. Iya, 98. Jadi wulidat ama. Naam. Lapan ya. Tamaniyatin. Tamaniyatin. Tamaniyatin. Aduh. Watis watisaina watisaina watismi watismi atin wa alfin bilil milat. Naam, ahsan. Barakallahu fik ya Abdul Wahid. Wafika barakallahu ustaz. Jazakallahu khair. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Abdul Wahid. Pas interaksinya barakallahu fik. Nuwasil. Baik, naam, nuwasil alan rakam 6. Naam. Baik, kita lanjutkan, kita berikan kesempatan kembali masih di line telepon 0218236543 masuk ke nomor yang ke-6. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja di 0218236543. Halo. Baik, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umu di mana? Dengan Ismaili di Tanjung Balai. Baik. Nah, ahlan wa sahlan. Tafadhali ya. Isnaini ya? Naam. Naam, rakam rakam 6. Ma'aka al-kitab? Ma'afi, sir. Ma'afi, tayyip. Hal tushahidin al-tilfaz? Am, sir. Rakam 6 ya, Umma. Aina kutila Umaru radiyallahu anhu. Sant. Nah, ini dari salah kitab ini. Wujud. Nah, main daki kitab ya. Maafi Ustaz. Baik, ana sa'akra' nas. Baik, ana sa'akra' nas. Isma jayidin. Nah. Qala al-mudarris, hati misalan akhara lil fi'lil mabni lil majhuli ya Idris. Qala Idris, qutila Umar radiyallahu anhu wa huwa yusalli bin nasi fil masjidin nabawi. Al-mudarris, ya Ahmad, hati misalan akhar ya هات مثال آخر على أن يكون الفعل فيه مضارئاً. أين يقتل عمر رضي الله عنه؟ أين قتل عمر رضي الله عنه؟ أين يقتل؟ قتل. أين قتل؟ أين قتل عمر رضي الله عنه؟ نعم. الجواب؟ ليس عندي كتاب ساد. أنا قرأته، أنا قرأته. طيب اسمعي، اسمعي. إيه. نعم. نعم سلام. هات قال المدرس هاتي مثال آخر للفعل المبني للمجهول يا إدريس. قال إدريس قتل عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس في المسجد النبوي. إذا أين قتل؟ قتل عمر رضي الله عنه وهو يصلي في المسجد النبوي. نعم. إذا قتل في المسجد النبوي. نعم. ما شاء الله. بارك الله فيك. عفوا أستاذ. تفضل. Saya mau bertanya Ustaz. Silakan. Apa bedanya amun dengan sanad Ustaz? Oh iya. Baik. Kemudian Ustaz indah dengan li. Indah dengan li. Nah. Iya, Ustaz. Baik. Itu saja, Mu. Iya, Ustaz. Baik, barakallahu fik. Barakallahu. Wa iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir Ustaz? Naam, akhir insyaallah. Baik, kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan atau untuk soal yang berikutnya nomor 7, silakan di 0218236543. Dan pertanyaan akan dijawab nanti di akhir kajian. Silakan. Ya, yeah, halo. Tafadhol. Silakan. Assalamualaikum. Iya, silakan, sudah masuk. Baik, terus tampaknya kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja ingin bergabung dan ikut menjawab pertanyaan di tamrin yang pertama ini. Silakan di 0218236543. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Idham Khalid. Idham Khalid. Fadhil Idham Khalid. Baqi Rahman ini. Rakam 7. Alam san. Ayu suratin taqra'u fi kulli raka'atin? Nah, ayu suratin tuqra'u? Taqra'u. Taqra'u atau tuqra'u, kilahuma. Alam san. Ayu suratin taqra'u fi kulli raka'ah? Taib. Ayu suratin taqra'u fi kulli raka'ah? Aqra'u fi kulli raka'atin surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah. Surat al-Fatihah. Surat al-Fatihah. Nah. Ahsad. Taib. Rakam 8 al-akhir. 8. Rakam 8. Nunjus ini. Nah, Ustaz. Saya mau nanya aja satu. Itu kapan pemakaian daqiq dengan daqiqah dalam jam, Ustaz, ya? Oh iya. Itu saja. Kemudian satu lagi, kalau tanggal dalam bahasa Arab yang tepat apa, Ustaz? Iya. Terima kasih, Ustaz. Syukran. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair, Pak Aidan Khalid. Nanti ikhwan. Baqiya wahid, rakam wahid. Tafadhal ya. Akhirian difadhal. Naam. Al-akhir. Man alladhi suriqa kitabuhu? Naam. Kitabu man? Ada huwa man? Man alladhi suriqa kitabuhu? Tarik. Idris. Idris. Masyaallah, sahih. Barakallahu fik. Man alladhi suriqa kitabuhu? Naam. Paham? Baik. Nakti bihada. Kita cukupkan latihan yang nomor pertama ini. Baik, tadi beberapa soal. Sila kita angkat beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pendengar dan pemirsa serta melalui pesan singkat terkait dengan am, sanah, kemudian indah dan ilah. Indah dan li, ya. Dan li. Tapi mungkin dari pertanyaan terakhir tadi si Abdul Wahid, ya. Abdul Wahid. Tarikh, tanggal itu tarikh, ya. Dia menanya tentang apa? Tepat tentang masalah tanggal itu apa? Tarikh. Jadi at-tarikh itu tanggal. Jadi tarikh itu umum. Jadi tarikh bisa arti sejarah. At-tarikh juga tanggal, tergantung penggunaannya. Ketika menggunakan itu yang membedakan antara makna tanggal dengan makna sejarah. Sejarah. Nah. At-tarikh al-Islami. Berarti apa? Sejarah Islam. Al-yawm tarikh kam, tanggal berapa? Tarikh kada. Baik, kemudian yang kedua beliau bertanya tentang daqiq dan daqiqah. Ini kan masalah jamak, kan? Nah. Ya, kalau dia bilangan 3 sampai 10, bagaimana makdudnya? Jamak majrur, sah? Sah. Ya, sama dengan adat, ya. Ya. Kita makdud atau tamyiz, jamak majrur. Ya, kalau dia bilangan 11 sampai 99 mufrad man mansub. Maka tadi apa? Jam berapa tadi? Jam 1 kurang 15 menit. Bagaimana? Pakai daqiqah bukan daqaiq. Kenapa? Angka 15 masuk pada bilangan 11 sampai 99. Nah, tapi kurang 10 pakai daqaiq. Bukan daqiqah, daqaiq. Nah, cuma tanda jarnya apa? Fathah daqaiqah. Lima ada karena dia mamnu sarfi. Silah muntahal jumu' timbangan mafa'il atau fawa'il. Baik, selanjutnya am dengan sanah itu sama, itu muradif, sinonimnya. Nah, wulidtu sanah kada. Wulidtu am, sama saja. Jadi am dengan sanah itu apa? Itu muradif sinonimnya. Kemudian inda dan li. Ini sudah pernah kita jelaskan bahwa li itu umum. Kalau indah itu lebih khusus. Ini kan milik banyak. Li khamsatu aulad, li khamsatu aulad, li khamsatu kutub. Nah, digunakan li untuk orang dan untuk benda. Li khamsatu auladin, li khamsatu kutubin. Li li waladan, li sayyaratan. Nah, tapi kalau indah, ini untuk benda. Indi sayyaratan, indi sayyaratan. Tidak dipakai indi waladan. Itu yang sahihnya, yang asah ya, yang tepatnya begitu. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab di jilid yang kedua. Ya. Thanks, jazakallah khair atas jawabannya. Ya. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Apakah benar 1972 isnani was isnani wasab'ina wa tis'imi'atin wa alfin lil milad? 1972. Jadi isnani wasab'ina wa tis'imi'atin wa alfin lil milad. Naam. Jadi yang dibenarkan isnanya sudah. Naam. Ya majrur ya. Baik, kami akan kembali pertanyaan berikutnya. A'dad dan ma'dud terkait dengan bilangan yang tadi disebutkan 3 dan 10 kaidahnya. Secara ringkas mungkin Ustaz. Ma'dudnya. 3 sampai 10. Jadi ma'dudnya apa? Jama' majrur. Jama' majrur. Dan secara khusus antum bisa lihat kembali di jilid yang pertama ya, pembahasan ini Darusul Lughah Al-Arabiyah jilid yang pertama. Jadi adat 3 sampai 10 ketentuannya adalah ma'dud. Ini adat. Ma'dud adalah yang dihitung. Nah. Ma'dudnya bagaimana ma'dudnya? Jama'. Kemudian jam'un majrur. Summa tanaqud. Mana tanaqud? Berlawanan. Berlawanan antara mu'annas dengan mudhakar. Fit tazkir wa ta'anis. Tanaqud fit tazkir wa ta'anis. Wat wa ta'anis. Fit tazkir wa ta'anis. Nanzur masalan. Li saya punya berapa? Li salasa. Nah, ini pakai mu'annas. Kalau pakai mu'annas berarti adatnya mesti apa? Mudhakar. Mudhakarnya dilihat mufradnya, bukan lihat jamaknya. Lihat pada mufradnya. Li salasatu buyutin. Nah. Buyut perhatikan jamak. Lur. Kenapa 3? Angka 3 sampai 10. Buyut jamak, kemudian majrur hadatin. Jamak ada jamak taksir. Buyut jamak daripada baitun, buyut. Ya beraturan. Kemudian majrur, ini ada majrur buyutin. Kemudian tanaqud, mana tanaqudnya? Antara buyut dengan salasa, berlawanan. Ini muannas, ini mudzakkar. Baitnya mudzakkar, lihat mufradnya. Nah, kalau di sininya mu'annas berarti sini apa? Mudzakkar. Li salasatu buyutin. Li salasu. Salasu apa? 3. Hah? Haqaib. Haqaib. Haqaiba. Li salasu haqaib. Nah, haqaib ini jama' majrur, tanda jarnya beda. Sini tandanya fathah. Kenapa? Mamnu' sarfi. Enggak boleh bertanwin. Kalau ini bertanwin, ini enggak boleh bertanwin. Maka tanda jarnya fathah. Nah. Karena timbangan sigamah terjumut timbangan mafa'il. Haqaib. ثم تناقض berlawanan. Ini mudzakkar, ini muannas. Haqaib jamak daripada haqibah, haqibah muannas, haqibatun. Nah, itulah kaidahnya, ketentuannya. Sampai angka 10. Nah. Go. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Nah. Dan kami akan kembali pertanyaan berikutnya, apakah makna dari zarf? Nah, zarf itu adalah keterangan apa? Keterangan waktu atau keterangan teman, tempat. Ya. Keterangan waktu atau tempat itu zarf. Zarfun. Kalau ada makna itu zarf lagi. Az-zarfu ada amplop. Iya. Kalau di sini terkait dengan apa? Terkait dengan kaidah nahwu, zarfu bukan amplop. Az-zarf adalah keterangan waktu atau keterangan tempat. Kalau keterangan waktu zarful zaman, keterangan tempat ada zarful makan. Ya. Itu sebut juga maf'ul fi. Ada istilah lagi maf'ul fi. Dan terakhir mungkin kita akan pertanyaan yang tadi disebutkan Bapak di Lampung terkait dengan mempelajari ilmu melalui TV. Oh iya, dan juga dengan Masya Allah. Terkait dengan amalannya. Ya, Masya Allah. Okay. Ini beliau mudah-mudahan terus antusias untuk mendengar maupun melihat TV Raja. Alhamdulillah. Namanya kita menuntut ilmu, menuntut ilmu dengan ilmu yang syar'i, ilmu yang sahih, baik secara langsung maupun tidak langsung, itu sangat penting. Ya. Kalau kita tidak bisa secara langsung, bukan berarti kita meninggalkan dengan belajar dengan tanpa langsung melalui TV dan sebagainya, radio. Mala yadraku kullu la yutruku la yutruku kullu. Sesuatu yang tidak bisa kita raih semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Itu kaidah usul. Artinya kita enggak bisa mempelajari dengan secara langsung pada ustaz, mungkin di sana tidak ada ustaz yang mengajarkan ilmu syar'i. Sementara ada wasilah untuk bisa mempelajari ilmu syar'i dengan TV atau radio dan bisa komunikasi secara langsung. Nah, kenapa harus ditinggalkan? Nah, lalu dikatakan tidak ada manfaatnya, siapa bilang enggak ada manfaatnya? Dan itu dikatakan sarana untuk mempelajari apa? Ilmu. Sama ini dakwah. Nah, saya mengajarkan, apakah saya mengajarkan langsung ini kepada orang? Kan tidak kan? Saya ini mengajarkan kepada seluruh pemirsa TV dan seluruh pendengar Radio Raja, apakah langsung saya ajarkan? Kan tidak. Lalu apakah saya tidak mendapat apa-apa? Apakah itu enggak berguna? Kalau enggak berguna, enggak usah diadakan. Kan gitu. Nah, apa saja media yang cukup penting ini, yang sebetulnya ibaratkan bermata dua, bisa digunakan untuk baik, bisa digunakan untuk yang tidak baik. Nah, maka tergantung isinya dan tergantung amal dan niatnya. Kalau dia niat yang baik dan isi yang baik, insyaallah Allah akan berikan pahala yang baik. Nah, jadi tidak ada dikatakan bahwa itu tidak apa bermanfaat. Nah, semua itu apa yang kita lakukan bermanfaat. Nah, termasuk mendengarkan secara tidak langsung, termasuk mengajarkan secara tidak langsung melalui ini, semua itu ada manfaatnya insyaallah. Iya. Naktafi bihadzal qadar. Baik, kita cukupkan kajian kita malam ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari ilmu syar'i insyaallah. Subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.